Pondok mana saja yang boleh kita masukkan anak kita? Apa Al-Madinah Solo? Kalau kamu minta nasihat, jangan. Nah, di sana si anak didik belajar tasawuf, belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Miskin. Ustadznya jauh hari mengatakan dengan kejahilannya mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hukumku ma'ruf bagi kalian atar Syafi'i yang mempelajari ilmu kalam, meninggalkan kitab sunnah, didudukkan di atas keledai menghadap ke belakang, dicoreng mukanya sambil dicambuki dikelilingkan kampung, ini hukum bagi orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Quran dan sunnah. Itu kalau meninggalkan Quran dan sunnah, kata dia. Kita belajar filsafat, ilmu kalam, tapi tidak meninggalkan Quran dan sunnah, maka enggak masuk. Seperti yang dikatakan Syafi'i. Al-Imam Syafi'i sendiri di sini pun mengatakan hadza jazaa'u man taraka al-kitaba wa sunnah wa aqbala 'ala 'ilmi al-kalam. Hukuman ini adalah bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan kemudian dia menelungkupkan wajahnya menghadap kepada ilmu kalam, serius mempelajari, ingin mengambil dari ilmu kalam. Alhamdulillah kita tidak berbalik dari Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang mencela ilmu kalam bukan hanya Imam Syafi'i saja. Banyak sekali a'immah. Dan tidak seperti yang Imam Syafi'i katakan. Dan bukan itu pula yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Dan jawaban dia menunjukkan itu jawaban falsafi, jawaban filsafat. Bukan jawaban ilmu. Bukti pengaruh filsafat wal'iyadzubillah pada dirinya. Dan ulama mana yang berpendapat demikian? Boleh belajar ilmu kalam selama kamu tidak meninggalkan Quran dan sunnah. Tasawufnya tasawuf na'udzubillah. Kamu dikenalkan kepada tarekat-tarekat tasawuf syadiliyah, qadiliyah, ini itu. Nah, dan kita punya bundel apa kurikulum yang dipelajari oleh santri-santrinya. Bukan hanya itu, pertanyaan ujian yang diajukan kepada mereka untuk bukti bahwa dia harus belajar untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Gak bisa tanpa belajar. Fulan bin Fulan, pendiri tarekat Fulania, tahun berapa lahir? A, B, C, D. Berikut ini termasuk ajaran Syadziliyah kecuali A ini, B ini. Kalau kamu gak paham, bagaimana kamu bisa jawab? Untuk mengetahui seluk-beluk tarekat-tarekat ini. Pelajarannya Ibnul Farid, keyakinannya Ghazali, fulan-fulan, tokoh-tokoh filsafat, tasawuf. Antara makhluk dengan khalik itu seperti antara orang di depan cermin. Tidak ada beda. Makhluk adalah khalik, khalik adalah makhluk. La'iyadzubillah. Dipelajari. Nah seperti itu kamu menyekolahkan anak kamu di situ. Amanat ya akhi anak kamu. Wallahi amanat. Tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Imam Yazid bin Harun pernah berkata, Al-alim hujjatuka fima bainak wa bainallah. Seorang alim itu hujah kamu di hadapan Allah nanti. Kamu ditanya, mintai pertanggungjawaban jawab akidahmu, amal perbuatanmu, semua ada hisab, ada tanggung jawab di hadapan Allah. Alim, seorang alim yang kamu ambil ilmunya itu hujahmu di hadapan Allah, membela kamu. Kenapa kamu punya akidah, keyakinan begini, amal perbuatan begini? Itu yang aku dapati dari alim bulan. Aku belajarnya begini ya Allah. Akan membela kamu, menyelamatkan kamu di hadapan Allah. Tapi kalau yang kamu pelajari dari orang yang enggak karuan akidahnya, manhajnya, pemahaman agamanya, apa sekiranya yang bisa kamu jawab di hadapan Allah? Dari mana kamu dapati akidah ini, amal perbuatan ini, pemahaman begini? Siapa yang akan membela kamu? Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau diamati mayoritas kerusakan anak penyebabnya adalah orang tuanya sendiri. Disia-siakan ketika kecil pendidikannya. Tidak diperhatikan tarbiyahnya dengan baik. Ya, kalau urusan dunia orang mati-matian mencari yang terbaik untuk anaknya, susu enggak mau beli di pasar eceran kiloan. Ya cari yang di toko yang mahal, apa? Pediasur atau apa namanya, enggak tahu sudah. Susu ini, susu itu demi anaknya. Pakaian, mana mau dia beli di rombengan sana loaan. Ya cari toko 100.000, 200.000 demi anaknya. Beras untuk makan sang anak, mau dia berikan beras jatah TNI kaku keras. Ya cari IR64, masya Allah. Nah, dunia perhatian sekali dia terhadap agama anakmu. Kemana kamu amanatkan nantinya seperti apa hasil didikan anakmu ini? Siapa yang mengajarnya? Bagaimana akidah mereka, seperti apa manhajnya? Wallahi tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Amanat di pundakmu. Masyaallah, alhamdulillah ma'ahat alusunnah banyak. Ma'ahat alusunnah banyak, ini ma'ahat alusunnah di sini. Di kota-kota yang lain pun demikian.